Naam Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, hamdulillah, azakumullah. Seperti biasa kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala ajaran kita dari pembahasan kitab tauhid. Alhamdulillah kita masuk pada bab yang ke-36. Kata beliau rahimahullah, babun ma ja'a fi riya. Bab hal-hal yang berhubungan dengan riya. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, demikian pula Sunnah, tentang permasalahan riya. Dan seperti yang disebutkan di sini, ya, kata beliau, babun maja'a fi riya. Bab, ya, pembahasan tentang riya atau hal-hal yang berhubungan dengan riya. Dan beliau tidak menyebutkan di sini tentang hukumnya. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa di antara tujuan beliau tidak menyebutkan hukumnya di sini agar supaya masing-masing kita, ya, bisa menghukumi, ya, riya itu apa hukumnya, berdasarkan dalil-dalil yang beliau sebutkan nanti insyaallah taala. Adapun pengertian tentang riya, ya, adapun dari sisi asal katanya, dari ro'a yuro'i. Ya, ro'a yuro'i. Ria'an. Yaitu amil amalan liyarahun nas. Ada seorang mengamalkan sebuah amalan agar dilihat oleh manusia. Nah, demikian pula masuk dalam bab riya adalah ketika seorang mengamalkan sebuah amalan agar didengar oleh manusia. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, kata Nabi, man ra'a ra'ahu Allahu bihi wa man sama'a sama'a Allahu bihi. Barang siapa yang riya dalam amalannya, ya, maka Allah tampakkan di hadapan manusia. Dan barang siapa yang ingin memperdengarkan amalannya, maka Allah perdengarkan amalannya tersebut. Dan ini tentunya sebagai bentuk celaan dan kecaman terhadap orang-orang yang tidak jujur di dalam amalannya, ya, baik ketika dia perlihatkan, dia pertontonkan amalannya tersebut di hadapan manusia, ataukah dia perdengarkan. Dan ketika dia memperdengarkan amalannya, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi amalan tersebut ketika dia mengamalkan tidak ada yang mengetahuinya, ya, kemudian dia pun cerita sana kemari tentang apa yang telah dia lakukan, atau ya dia melakukan sebuah amalan kemudian dia perdengarkan kepada yang lainnya, ya, seperti membaca Al-Quran, zikir, wirid, yang inti tujuan itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih ya, ambisinya, yaitu pujian manusia, ya, sanjungan mereka ya, terhadap apa yang telah dia amalkan, ya, terhadap apa yang telah dia lakukan dari anak. Dan permasalahan dia ini bukan hanya terjadi pada masalah ibadah ya, tapi bahkan juga terjadi pada permasalahan dunia ya, permasalahan dunia sampai ketika seorang memiliki misalkan ya kekayaan yang melimpah ruah ya, rumah ataupun kendaraan yang mewah, dia sengaja dia pamerkan kekayaannya, dia perlihatkan kendaraannya ya, dalam rangka untuk mendapatkan komen ya, dari temannya, sanjungan, pujian ya. Ini juga termasuk ria, rianya ahli dunia. Ini demikian pula dalam hal yang lain ya, dari sisi fisik misalkan ya, seorang merasa ya, tampan, merasa cantik ya, merasa badannya misalkan ideal ya. Bahkan na'udzubillah dia terdorong untuk menjaga ya, postur tubuhnya dengan rutin di fitness atau apa melatih ya, olah tubuhnya ya, secara kontinu dalam rangka untuk ya, menghasilkan posisi tubuh yang ideal, kemudian ya, tujuan itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia ya, kagum dengan tubuhnya ya, kagum dengan parasnya, dengan tampanannya dan seterusnya. Ini termasuk ria juga, rianya ahli dunia ya, rianya ahli dunia ya, apalagi sebagian mereka senang untuk mendapatkan pujian disebabkan karena ya, apa yang dia miliki ya, memamerkan perhiasannya, memamerkan kendaraannya ya, memamerkan ya, aksesorisnya ya, dan seterusnya. Ini rianya ahli dunia ya, dan juga rianya ahlu din ya, ria yang menimpa atau yang dialami oleh orang-orang yang menyibukkan diri dengan agama ya, dari sisi ibadahnya, dari sisi ya, bacaan Al-Qur'annya, dari sisi ta'limnya ya, dakwahnya ya, dan seterusnya. Alhamdulillah, sehingga ini merupakan sifat yang sangat tercela ya. Dan seorang hendaknya tidak merasa aman dari penyakit yang satu ini karena siapapun bisa terjangkiti ya. Ya dan bila dan ini termasuk sifatnya kaum munafikin. Orang-orang munafik mereka diantara kesalahan Allah kepada mereka dari sisi ini. Ya, disebutkan di dalam surah An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Dan apabila mereka bangkit mendirikan salat ya, maka mereka pun berdiri dalam kondisi malas. Ya, tidak ada gairah untuk ibadah. Ya, berbeda dengan kaum mukminin. Ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bergegas, terus segera, tak semangat. Ya, kenapa? Surga yang mereka inginkan, yang pahala yang mereka dambakan. Dan inilah di antara manusia, kaum mukminin tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga ya, belumlah mereka mengamalkan, ya, belumlah mereka mendirikan sholat, mereka pun semangat untuk mempelajarinya. bersemangat untuk mempelajari tentang kaifiyah tata cara salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, belajar tentang syarat-syarat salat, berusaha untuk memahami rukun-rukun salat. Demikian pula tentang kewajiban-kewajiban salat, tentang sunnah-sunnah salat, bahkan ya, hal-hal yang dilarang, bahkan yang dimakruhkan di dalam salat. Ya, apa tujuannya ini semuanya? Ya, tujuannya adalah supaya agar kita dalam menjadikan salat itu ya, salat dalam kondisi yang paling sempurna, semampu kita. Ya, lahir dan berdiri. Ya, sehingga bukan sekedar gugur kewajiban ya, atau sekedar tarik muka ya, atau sekedar untuk ya legalitas bahwa saya ini muslim loh, karena saya masih sholat misalnya, itu munafik ya. Ya, maka sekedar penamaan dan ya mendapatkan klaim bahwa dia adalah muslim dengan sholatnya di dunia atau secara zahir, ini menunjukkan kurangnya iman ya. Dan inilah diantara karakter kaum munafikin. Idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nas itukum ya, sudah mereka dalam kondisi malas ya, dan tujuan mereka ketika salat juga dalam rangka untuk diperlihatkan kepada manusia ya, sehingga mereka pun mendapatkan pujian ya. Oleh karena itu ya, sholat yang paling berat yang dilakukan oleh kaum munafikin adalah sholat yang dikerjakan di waktu malam. Ya, ketika kaum muslimin tidak melihat aktivitas kaum munafikin mendirikan sholat, ya, kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-muttafaq alaih, afdalu salawati ala munafikin salatul isya wa salatul fajr. Ya, salat yang paling berat yang dikerjakan oleh kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Ya, karena ini kondisi di mana manusia kaum muslimin ya, berangkat ke masjid dalam kondisi gelap. Ya, tidak ada penerangan kecuali penerangan ala kadarnya yang ada di masjid. Nah, sementara orang-orang munafik mereka salat untuk dilihat. Kalau gelap siapa yang lihat? Walayat turunallah illa qalilan. Ditambah lagi mereka kaum munafikin di antara karakternya adalah tidak mereka berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla kecuali sedikit saja. Ya. Dan terkait dengan kebelasan ya, maka di sini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang hukumnya. Ya, tentang hukumnya. Apa hukum riya? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa hukumnya ini termasuk syirkul aswar. Ya, termasuk syirkul aswar. Syirik kecil. Ya, dikarenakan seorang ketika mengamalkan ya, sebuah amalan ibadah yang kemudian dia maksudkan adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan niatnya, dengan maksudnya, dengan tujuannya tersebut, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, meskipun syirkul aswar. Namun ya, terkadang bisa menjadi syirkul akbar. Ya, bisa menjadi syirkul akbar, syirik besar yang bisa menggugurkan ibadahnya tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ya, dan memberikan contoh tentang syirik kecil, kata beliau, mislu yasiri riya, seperti riya yang ringan, seperti riya yang ringan. Ini contoh yang dibawakan yang disebutkan Ibn Qayyim rahimahullahu ya, ketika menjelaskan tentang syirik kecil, yaitu riya yang ringan. Artinya di sana ada riya yang berat. Ya. bisa menyeret seseorang kepada syirkul akbar. Ini pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukumnya. Jadi tentang haramnya tidak ada final dalam masalah ini. Ya, hanya saja untuk lebih merinci, yaitu ya, berkarya halal, maksudnya dalam syirkul aswar, dan bisa menjadi syirkul akbar. Pembahasan yang kedua adalah tentang ibadah, ya, atau tentang hukum ibadah yang dicampur dengan riya. Ya, ibadah dicampur dengan riya, apa hukumnya? Ya, maka di sini ada tiga keadaan yang harus diperhatikan. Ada tiga keadaan yang harus diperhatikan. Kondisi yang pertama adalah apabila yang mendorong seseorang untuk beribadah, ya, adalah riya, ya, dari awal dia melaksanakan ibadah tersebut. Itu apabila yang mendorong dia untuk melakukan amal ibadah tersebut adalah riya, dari awal dia melaksanakan ibadah tersebut. Ya, seperti seorang yang memberikan sholat, misalkan dari awal saat takbiratul ihram, bahkan sebelum itu niatnya dari riya, tidak ada keinginan sama sekali untuk mendapatkan pahala surga, enggak kebayang. Pokoknya diinginkan pujian. Ini syirik hukumnya dan ibadahnya batil. Ini syirik dan ibadahnya batil. Bahkan tidak sah. Kalau batil berarti harus diulang. Ya, karena niatnya sudah tidak beres. Kondisi yang kedua, apabila riya tersebut, ya, menyertai ibadah atau muncul pada suatu ibadah di pertengahannya. Di pertengahannya. Yaitu di pertengahan ibadah. Riya muncul. Ya. Yaitu di mana seorang di awal ibadah tersebut dia kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertengahan ibadah tiba-tiba muncul riya. Muncul niatan untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Kok bisa ya? Ya bisa. Namanya hati manusia. Ya, bolak-balik enggak jelas. Nah, sehingga tidak ada jaminan. Maka di sini ada dua kondisi yang terjadian ketika riya muncul di pertengahan ibadah. Kondisi yang pertama, apabila ibadah tersebut, ya, tidak dibangun, ya, di atas amalan yang pertama. Ini amalannya terpisah. Amalannya terpisah. Contoh misalkan seorang, ya, memiliki 100.000 rupiah yang telah dia persiapkan untuk sedekah. Dia punya 100.000, dia niatkan untuk apa? Untuk sedekah. Maka dia pun memberikan 50.000. Ya, 50.000 yang pertama ikhlas karena Allah. Dan ternyata, ya, 50.000 yang kedua itu ada niatan riya. Ada niatan riya. Lalu apa hukum sedekahnya tersebut? Jawabannya, ya, sah yang pertama dan berpahala insyaallah karena ikhlas, dan batil yang kedua karena riya. Dan ini ketika amalannya terpisah. Kondisi yang kedua, apabila ibadah tersebut tidak terpisah, ini bersambung. Ya, bersambung, ini saling berhubungan antara yang pertama dengan yang terakhir. Ya, Dengan yang terakhir. Dan perlu diingat tadi, ini pembahasan apa? Pembahasan ketika riya tersebut muncul di pertengahan amalan. Nah, kondisi yang kedua, ini punya amalan yang bersambung. Tidak terpisah-pisah. Ini dalam pengertian antara yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, bahkan yang terakhir, ini berhubungan erat. Tidak bisa dipisahkan. Maka di sini para ulama menjelaskan ada dua kondisi pula. Ya, ada dua kondisi pula. Yang pertama, dia berusaha untuk menolak riya yang tersebut. Dia berusaha untuk menolak riya yang tersebut. Dan dia tidak merasa tenang dengan riya itu. Bahkan dia membencinya. Ya, ada seperti ini, kata para ulama, la yu'siru alaih. Ya, syai'an, tidak memberikan pengaruh sama sekali. Meskipun ada terbetik riya. Ya, namun dia berusaha untuk menghilangkan. Ya, dan dia pun gak rela, dia gak ingin pahalanya berkurang. Ya, ada perlawanan. Ya. Seperti ini, ya, tidak mengapa insya Allah. Dan ibadahnya sah dan insya Allah berpahala. Ya. Nah, adapun kondisi yang kedua, yaitu seorang yang merasa tenang dan tidak ada upaya untuk menghilangkannya. Tidak ada upaya untuk menghilangkannya. Ya, makanya seperti ini bisa membatalkan seluruh ibadahnya tersebut. Bisa membatalkan seluruh ibadah tersebut, meskipun pada awalnya di ikhlas, kemudian ketika pertengahan muncul, namun ketika tidak ada perlawanan, tidak ada upaya untuk menghilangkan, bahkan dia merasa tenang, ya, nyantai, itulah, ya, memang bahkan pengen ini, pengen itu, rela dengan itu. Seperti ini bisa menggugurkan dan membatalkan pahalanya. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini dua kondisi terkait dengan amalan yang dicampuri dengan riya. Tinggal tersisa kondisi yang ketiga, yaitu ya, ketika riya muncul setelah selesai mengamalkan amalan ibadah. Ya. Riya muncul ketika selesai mengamalkan ibadah. Kenapa hukumnya? Kata para ulama, fa innahu la yu'siru 'alaiha syai'an, maka ini tidak memberikan pengaruh terhadap ibadahnya tersebut. Ibadahnya sah dan berpahala insyaallah. Kecuali ya, kecuali ada hubungan dengan ibadahnya tersebut. Maka ini juga mengkhawatirkan. Seperti apa? Seorang yang mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang dia santuni pada saat memberikan sedekah, ini bisa membatalkan pahala sedekahnya tersebut. Ya, sebutkan dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian ya, dengan man, mengungkit-ungkit pemberian atau dengan menyakiti orang yang diberi. Makanya seperti ini tentunya bisa membatalkan pahala. Nah, dan di sini tanbih, ya, peringatan penting, bukan termasuk riya. Bukan termasuk riya ketika seseorang merasa senang. Ketika seseorang merasa senang pada saat orang mengetahui tentang ibadahnya. Mengetahui tentang ibadahnya. Terlebih ketika ibadahnya tersebut itu telah usai, telah selesai. Nah, demikian pula ketika orang ini tanda yang kedua di sini, bukan termasuk riya juga, adalah ketika seorang merasa senang, merasa gembira ketika dia selesai mengamalkan sebuah amalan ketaatan. Jadi di sini ada dua hal penting. Saya ulangi, yang pertama, bukan termasuk riya ketika seorang merasa senang ketika orang lain mengetahui ibadahnya. Itu juga termasuk riya. Ya. tentunya dengan menjaga hatinya ya. Ketika hal ini selesai mengerjakan ibadah. Yang kedua, bukan termasuk riya juga, adalah ketika seorang merasa senang ya, pada saat selesai mengamalkan sebuah amalan ibadah. Ya, selesai mengamalkan sebuah amalan ibadah. Bahkan ini termasuk tanda keimanannya, senang dia. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Ya, demikian juga ya, para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang melakukan sebuah amalan ibadah, kemudian sengaja dia perhatikan dan orang lain dalam rangka supaya dicontoh, dilihat, bukan mendapatkan pujian dan sanjungan, tapi agar ya orang yang belum mengerti, belum mengetahui, mencontoh ibadahnya sehingga sesuai dengan tata cara ibadah yang tepat dan benar, ya sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, seperti ini termasuk dakwah. Ya, termasuk dakwah. Sengaja misalkan sholatnya di depan, ya, dalam kondisi kaum muslimin di belakang, melihat takbirnya, rukuknya, sujudnya, sengaja dia sholat. Padahal mungkin di belakang ada tempat kosong juga, tapi sengaja di depan. Apa tujuannya? Agar masyarakat melihat, ini sholat apa ini? Ya, paling tidak bertanya-tanya, ya, paling tidak ingin belajar dan seterusnya. Ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada dakwah, sehingga seperti ini juga bukan termasuk riya. Ya, wallahu ta'ala suwab. Hadifillah azakumullah. InsyaAllah dilanjutkan. Ada pertemuan yang akan datang. Bidillahi ta'ala. Sudah masuk isya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.